Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan kembali, yaitu melanjutkan beberapa perkara yang harus diwaspadai oleh seorang penuntut ilmu. Yang sudah kita lewati adalah al-hasad, dikarenakan hasad akan menimbulkan seseorang, menjadikan seseorang terjatuh pada perkara-perkara yang dilarang dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, di antara perkara yang harus diwaspadai pula adalah al-ifta bi ghairi ilmin, yaitu berfatwa tanpa dilandasi dengan ilmu. Berfatwa, berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa didasari dengan ilmu. Dikarenakan yang namanya fatwa ataukah berfatwa itu adalah merupakan kedudukan yang sangat besar, yang sangat agung, di mana seseorang ketika dia berfatwa, dia dalam keadaan sedang menjelaskan perkara yang muskilah, perkara yang menjadi problem yang dihadapi oleh umat manusia, oleh keumuman kaum muslimin dalam urusan agama mereka. Dan juga dirinya sedang membimbing umat manusia ke jalan yang lurus. Sehingga yang namanya berfatwa, sekali lagi, itu adalah merupakan kedudukan yang sangat besar. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa tampil kecuali orang yang pantas untuk berfatwa menjelaskan tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-hambanya untuk berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa didasari dengan ilmu dan juga basirah. Karena itu adalah merupakan jinayah kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah merupakan jinayat yang besar seseorang berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dilandasi dengan ilmu. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya min akbaril jinayat, di antara jinayat yang besar adalah ayyakula syakhsu an syai'in innahu halalun wa huwa la yadri ma hukmullahi fihi, yaitu seseorang berbicara tentang sesuatu bahwasanya ini adalah halal sementara dia tidak mengetahui, tidak faham apa hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perkara yang dia ucapkan. Aw yaqul ani syai innahu wajibun, ataukah dirinya menyatakan tentang sesuatu bahwasanya itu adalah merupakan wajib, wa huwa la yadri annallaha aujabahu, sementara dirinya tidak faham, tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkannya. Aw yaqul ani syai, ataukah dia berbicara tentang sesuatu innahu haramun, bahwasanya perkara tertentu itu adalah haram, wa huwa la yadri an hukmillahi fihi, sementara dirinya tidak faham, tidak mengerti tentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam permasalahan tersebut. Artinya dia berbicara tanpa ilmu. Tentunya ini adalah merupakan jinayah. Kata beliau rahimahullah, "Inna hadhihi jinayatun wa su'u adabin ma'allahi 'azza wa jalla." Sungguh ini adalah merupakan jinayah dan juga su'u adabin ma'allahi azza wa jalla, dan jeleknya adab bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang berbicara tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dilandasi dengan ilmu, menyatakan halal, menyatakan haram, sementara dirinya tidak mengetahui hukum Allah subhanahu wa ta'ala tentang perkara tersebut. Menyatakan ini wajib, padahal dirinya tidak mengetahui apakah Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan ataukah tidak. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang dosa yang semacam ini, yaitu berbicara tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dirinya tidak memiliki ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dosa yang semacam ini setelah dosa kesyirikan, digandingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dosa kesyirikan. Di dalam surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, itu ayat yang ke-33, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Katakanlah wahai Nabi, إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ, hanyalah Rabbku mengharamkan al-fawahish, مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, yang nampak darinya ataupun yang tersembunyi. Wal isma wal baghya, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan al ism, dosa, wal baghya, demikian pula perbuatan baghi, bighairil haqqi, melampaui batas tanpa al haq, tanpa dilandasi dengan kebenaran. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala malam yunazzil bihi sultana, yaitu sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujah-hujahnya. Ini dosa syirik, yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hujah-hujah tentangnya. Kemudian wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan kalian berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kalian tidak ketahui. Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan berbicara tentang Allah, berbicara tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu, digandengkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dosa kesyirikan. Bahkan disebutkan setelah dosa kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasannya berbicara tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan perkara yang sangat besar, dosanya sangat besar, karena bisa menyesatkan umat manusia. Kemudian dikatakan oleh Asy-Syaikh rahimahullah, ayyuhal ikhwah, inna minal aqli wal imani wa min taqwallahi wa ta'dhimihi, bahwasanya di antara ataukah di antara bentuk al-aql, berakalnya seseorang, dan juga wal iman, wa min taqwallah, dan termasuk dari bentuk keimanan dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta mengagungkannya, adalah ayyakula ar-rajulu amma la ya'lamu la a'lam. Adalah seseorang menyatakan tentang sesuatu yang dirinya tidak mengetahuinya, dia menyatakan la a'lamu, aku tidak tahu, aku tidak mengetahuinya. La adri, aku tidak tahu. Is'al ghairi, bertanyalah kepada selain diriku. Ini kata beliau rahimahullah, minal akli, termasuk bentuk berakalnya seseorang, termasuk dari bentuk keimanan, dan juga termasuk bentuk takwanya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia tidak memiliki ilmu, dia menyatakan, la a'lam, wa la adri, is'al ghairi, bertanyalah kepada selain diriku. Fa inna dhalika min tamamil akli, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah termasuk dari kesempurnaan akal seseorang. Ketika dirinya tidak mengetahui, dia menyatakan la adri, la a'lamu. Kata beliau rahimahullah, li'anna an-nasa idza ra'au tathabbutahu wasiku bihi. Karena yang namanya manusia, yang namanya kaum muslimin terutama, jika mereka melihat tathabbutnya dia, itu tathabbut dia, orang yang tidak mengetahuinya tadi, Ketika ditanya dia menyatakan la a'lam, tidak berani berbicara tanpa dengan ilmu. Ketika manusia melihat dia seperti itu, wasiku bihi, mereka akan thiqah dengan orang tersebut. Mereka akan thiqah, akan percaya si fulan benar-benar tidak mengetahuinya. Wa innahu ya'rifu qadra nafsihi hina idzin wa yunziluha ad wa yanziluha manzilataha. Dan dikarenakan dirinya mengetahui kadar dirinya sendiri, sehingga dia tidak berani untuk berbicara tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dilandasi dengan ilmu. Dan dia pun memposisikan dirinya sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan posisinya. Tidak berani berbicara tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa didasari dengan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan kata beliau rahimahullah, dikarenakan dari kesempurnaan keimanan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak berani, la yataqaddamu bayna yaday rabbihi, tidak berani mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak berani dia berbicara tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dilandasi dengan ilmu. Dia tidak berbicara tentang Allah, tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, mala ya'lam, apa yang dia tidak ketahuinya. Sungguh manusia yang terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan a'lamul khalqi, manusia yang paling berilmu, bidinillahi subhanahu wa ta'ala, tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau ditanya tentang sesuatu yang wahyu itu belum turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau yantadir, menunggu, hatta yanzil alaihi al-wahy, sampai turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia yang diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka mada uhilla lahum, kul uhilla lakumut tayyibat. Mereka manusia bertanya kepada engkau, mada uhilla lahum, apa yang dihalalkan untuk mereka. Ketika Nabi SAW ditanya tentang perkara-perkara yang dihalalkan untuk mereka, Nabi menunggu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berani berbicara tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, baru disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kul, katakanlah wahai Nabi, uhilla lakumut tayyibat, dihalalkan untuk kalian at-tayyibat, itu perkara-perkara yang baik. Dan juga firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Demikian juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan al-ajilla minas sahabah, sahabat-sahabat yang mulia, ketika disodorkan kepada mereka permasalahan-permasalahan dalam keadaan mereka tidak mengetahui apa hukum Allah subhanahu wa ta'ala tentang permasalahan tersebut, fayahabunaha, mereka takut untuk memberikan penjelasan, takut untuk berfatwa, wa yatawaqqafuna fiha, sehingga mereka tawakuf, tidak berani menjawab tanpa didasari dengan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka adalah orang-orang yang berilmu, mereka adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berani berbicara tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata beliau rahimahullah, faha huwa Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yaqul, beliau berkata, ayyu sama'in tudilluni wa ayyu ardin tukilluni idza ana qultu fi kitabillahi bighairi ilmin. Kata beliau radhiyallahu anhu, langit yang mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang aku akan pijak jika aku berkata tentang kitabullah bighairi ilmin, tanpa ilmu. Ini Abu Bakar As-Siddiq manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan seperti ini, tidak berani berbicara tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dilandasi dengan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika terjadi al-hadithah, itu peristiwa yang besar, problem yang besar yang dialami oleh beliau radhiyallahu anhu di zamannya, maka fayajma'u laha as-sahabah wa yastashiruhum fiha, maka Umar mengumpulkan para sahabat radhiyallahu anhum dan mengajak mereka bermusyawarah, memusyawarahkan perkara yang dihadapi yang besar menurut beliau radhiyallahu anhu, dimusyawarahkan dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Sampai-sampai Ibnu Sirin berkata, qala Ibnu Sirin, berkata Ibnu Sirin rahimahullah, lam yakun ahadun ahyaba mimma la ya'lamu min Abi Bakrin, wa lam yakun ahadun ba'da Abi Bakrin ahyab bima la ya'lamu min Umar. Kata beliau rahimahullah, tidak ada seorang yang lebih takut terhadap perkara-perkara yang tidak dia ketahui daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan tidak ada seseorang pun setelah Abu Bakar yang lebih takut dengan perkara-perkara yang dia tidak ketahui daripada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya mereka para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, mereka pun tidak berani, takut untuk berbicara tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka tidak mengilmuinya, yang mereka tidak ketahuinya. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ayyuhan nas man su'ila an ilmin ya'lamuhu falyakul bihi wa man lam yakun indahu ilmun falyakul Allahu a'lam fa inna minal ilmi ay yakula lima la ya'lam Allahu a'lam. Kata beliau radhiyallahu anhu, wahai manusia, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu yang dia mengetahuinya, falyakul bihi, hendaknya dia berbicara tentang ilmu tersebut, hendaknya dia sampaikan apa yang dia ketahui. Wa man lam yakun indahu ilmun falyakul Allahu a'lam, dan barang siapa yang ditanya tentang sesuatu dan dirinya tidak memiliki ilmu, falyakul Allahu a'lam, maka hendaknya dia mengucapkan Allahu a'lam, mengucapkan Allahu a'lam. Fa inna minal ilmi, maka sungguh termasuk dari ilmu adalah seseorang ayyakula lima la ya'lam, dia berbicara tentang sesuatu yang dia tidak ketahui, dia menyatakan Allahu a'lam, dia menyatakan seperti itu. Ini sahabat yang mulia membimbing kaum muslimin, membimbing murid-murid beliau dan juga kaum muslimin yang lainnya, ketika ditanya tentang sesuatu yang dirinya tidak mengilmuinya, maka dibimbing oleh beliau radhiyallahu anhu untuk menyatakan Allahu a'lam, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, karena hal tersebut adalah termasuk keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk takwa dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak berani untuk berbicara agama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa didasari dengan ilmu. Pernah As-Sya'bi radhiyallahu rahimahullahu ta'ala ditanya tentang suatu permasalahan. As-Sya'bi rahimahullahu pernah ditanya tentang suatu permasalahan. Dia menyatakan, la uhsinuha, aku tidak bisa untuk menjawabnya, aku tidak mengetahui permasalahan tersebut. Faqala lahu ashabuh, maka murid-murid beliau berkata kepada As-Sya'bi rahimahullahu ta'ala, qad istahyayna laka, sungguh kami telah malu karena engkau seperti itu. Itu malu gurunya ketika ditanya tentang suatu permasalahan tidak mengetahui jawabannya. Faqala, maka As-Sya'bi menyatakan kepada murid-muridnya, lakinnal malaikata lam tastahi hina qalat la ilma lana illa ma 'allamtana. Kata As-Sya'bi rahimahullah menjelaskan kepada mereka, bahkan para malaikat mereka tidak malu ketika mereka menyatakan la ilma lana, kami tidak mengetahui ilmu, illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang kau ajarkan kepada kami ya Allah. Itu jawaban para malaikat. Ketika ditanya mereka tentang sesuatu yang tidak mereka tahu, mereka menyatakan la ilma lana, kami tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Sehingga di antara perkara-perkara yang wajib untuk diwaspadai oleh seorang penuntut ilmu adalah berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan ilmu. Berbicara tentang Allah dan juga agamanya tanpa didasari dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena hal yang demikian, kalau seseorang berani untuk berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan ilmu, dia akan menyesatkan manusia yang sangat banyak. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh rahimahullah di sini, di antara perkara-perkara yang harus diwaspadai oleh seorang menuntut ilmu adalah al-ifta bi ghairi ilmin, yaitu berfatwa tanpa didasari dengan ilmu. Wallahu taala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, kita baca pada kesempatan kali ini. Adapun yang lainnya insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mendatang bismillah subhanahu wa taala. Subhanallah, bika sajalla ila ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.